وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الشارح رحمه الله تعالى: سبحان الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم يتهم، وكلام البشر لا يتهم. Bukan yuthimu, kalamu Nabi SAW yuttahamu, wa kalamu basyar la yuttaham. Itu bukan yuthimu, ittahama yattahimu, ittiham. Tuhmah, tuhmah. Terus. Aidan al-ilmu al-hadithu qad la yukhalifu al-ahadithu al-haditha as-suhihata walhamdulillah. Famasalan waradda fi hadithil Wawarada, bukan waradda, warada. Wawarada fi hadithil dubabi alladhi yankiruhu yankiruhu haulai anna fi ahadin ahadi janahihi da'an wa fil akhir da'un ana fi janahihi da'an da'an wa fil akhir dawa'an akhari akhari dawa'an wa il watib watabbu tabbu apa itu watibbu watibbu yukirru bihada yukirru bihada yukirru bihada anna sama yu'alidu anna summa yu'alidu yu'alidu biyiddihi wa bima yunaqadahu yunaqiduhu taib wa dhubabu fihi at-tanqidan naqidan an-naqidani fa innahu idha waqa fil ma'i fa innahu yarfa'ul janaha alladhi fihi dawa'un ad-dawa'u wa yaqmisu al-junaha al-janaha alladhi fihi as-summu فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه بجناحه الذي فيه الدواء. طيب. Itu di footnote-nya ada ya, hadisnya itu ya. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'd. Kita baca dari wa amma man kadzdzaba bi ba'dil ahadits as-sahihah fa huwa kafirun. Adapun orang yang mendustakan sebagian hadis-hadis sahih, ya, maka dia kafir. Walau radda hadisan fil Bukhari, seandainya dia mengingkari, menolak sebuah hadis dalam Sahih Bukhari, wal hadisu sahihun, padahal hadisnya sahih. Wa qala la ana la uminu bi hadzal hadis wala usaddiqu, saya enggak percaya sama hadis ini, saya enggak membenarkan. Li annahu yukhalifu al ilma al hadisa, karena ini menyelisih ilmu modern. Al hadisa di sini bukan ilmu hadis, ilmu modern. Fa subhanallah, kalamun nabi yuttahamu, subhanallah, ya, sabda nabi yuttaham, dituduh enggak benar, dituduh menyimpang, berarti syahadat Muhammad Rasulullahnya batal. Karena di antara makna syahadat Muhammad Rasulullah tasdiquhu fi ma akhbara tasdiqan jaziman, membenarkan apa yang beliau kabarkan semua, ya. Wa aidan wa kalamul bashar la yuttaham, sedangkan ucapan manusia enggak tertuduh. Artinya tadi dia membandingkan dengan ucapan siapa? Ahli orang peradaban modern, ya. Ucapan dokter, profesor, ahli riset dan segala macam. Ucapan segala macam itu profesor, dokter, ahli riset enggak tertuduh palsu, enggak tertuduh dusta, sedangkan ucapan Nabi tertuduh dusta, tidak dibenarkan oleh dia, subhanallah. Aidan al-ilmu hadis qad la yukhaliful ahadits as-sahihah. Berikutnya juga kata Syekh di sini, ilmu modern itu terkadang tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih, alhamdulillah. Ya, fa masalan warada fi hadits dubab alladhi yunkiru haula. Misal hadis lalat yang mereka ingkari. Hadis itu lihat di footnote, ya. Idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmizhu. Ya, apabila ya seekor lalat hinggap di tempat minuman salah seorang dari kalian, tenggelamin itu. lelepin. Apa sih bahasa lelepin? Apa? Celupkan. Lelepin. Lelepin. Celupkan. Celupkan itu lalat tadi. Masukin ke dalam bejana minum. Ya. Summa lianzi'hu. Kemudian diangkat, buang. Fa inna fi ihda janahihi da'an wal ukhra shifaan. Karena salah satu sayapnya terdapat penyakit, sayapnya lagi ada penawarnya. Ya. Baik, itu hadisnya. Anna fi ahadi janahihi da'an wa fi jana wa fil ukhra dawa'an. Di satu sayap ada obat, satu sayap ada penyakitnya. Watib yukir bihada. Sedangkan ilmu kedokteran menetapkan hal ini. Alhamdulillah. Tuh lihat, ilmu modern ya tidak bertentangan dengan hadis. Lagi pula kalau bertentangan peduli amat. Emang yang benar ilmu modern. Pasti yang benar ilmu hadis. Selama hadisnya sahih. Ya. Tapi barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ya. Kemudian kata Syekh, Anna sum racun. Ya, bahwasanya racun yu'alaju itu dapat diobati, ya, bididihi dengan penawar, apa namanya, dengan lawannya, dengan unsur penawar, dengan unsur materi yang satu dengan yang lainnya. Yang lawannya dia, kalau dia sayap kiri, obatnya sayap kanan. Wabima yunakiduhu, dan sesuatu yang kontra dengannya. Wadubafihi nakidani. Nah, sedangkan di lalat ada dua unsur yang saling berlawanan, yaitu dua sayap. Fahada yukirrutib walayarudduhu. Nah, ini ditetapkan oleh ilmu kedokteran, dan ilmu kedokteran tidak menyanggahnya. Walakinnahu lamma khalafa adwaqa haula'i aljuhali. Ya. Namun tatkala hadis ini ternyata menyelisihi perasaan-perasaan adwaq. Ya. Hah? Ada yang kelewatan? Oh iya, kelewatan ya. Fa innahu yarfa'ul janaha alladhi, itu ya. Fa innahu idza waqa al-ma' fi fil ma' apabila lalat itu hinggap di air, fa'inu yarfa'ul janaha alladzi fihi adawa, maka sayap yang ada obatnya itu dapat mengangkat racun, ya, yang sudah ditimbulkan oleh satu sayap lagi. Wa misul janaha alladzi fihi sum. Ya. Baik. Maka tadi apa? Dilelepin itu. Ditenggelamkan satu sayap yang ada penyakitnya tadi, yang ada racunnya. Wa nabi amara bi ghasmihi bi janahil ladzi fihi adawa. Dan Nabi memerintahkan agar menenggelamkan sayapnya yang mengandung obat untuk netralisir, ya. Untuk menetralkan racun yang dibawa oleh satu sayap lagi. Ya. Taib. Fa yughalibu as-summa. Ya, maka dia dapat mengalahkan racun. Fa hadza yukiru at-tibbu wala yardu, ini dibenarkan oleh kedokteran dan tidak dibantah. Walakin lama khalafa azwaqa haula'il juhali saru yatakallamuna bihadzal kalam. Ya, namun tatkala hal ini bertentangan dengan perasaan orang-orang bodoh itu, maka mulailah mereka berbicara dengan pembicaraan ini. Wa hadza kufrun wal iyad billah, ini adalah kekufuran wal iyad billah. Walahum maqalatun syani'atun nahwa sunnati. Dan mereka pun ya juga memiliki pandangan-pandangan, pembicaraan-pembicaraan, komentar-komentar terhadap sunnah. Yarudunaha wa yashakkikuna fiha, yang mereka membantah sunnah. Pandangan-pandangan yang keji, yang syani'ah, mereka menolaknya, meragukannya. Wa yaqulun inna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala antum a'lamu bi amri dunyakum. Mereka mengatakan, kan Nabi yang bilang, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Nah, maka urusan kedokteran urusan kita, kata dia. Wa yaquluna hada, dan mereka mengatakan demikian ini. Ya, wa hum yad'un annahum du'atun lil Islam. Ini lebih mengerikan lagi, dan mereka yad'un Mereka ngaku-ngaku mengklaim bahwasanya mereka bagian dari dai-dai Islam. Wa hadza mauqifuhum min sunnati Nabi. Ini mauqif mereka, sikap mereka terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa haula'il juhal yaqulun. Ya, dan orang-orang bodoh ini mengatakan hadhihi min umuri dunia. Ini kan urusan dunia. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul antum bi'a'lamu bi amri dunyakum. Kan Nabi yang bilang kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Ya, fa ma'nahu annahum yujahhiluna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya berarti apa? Berarti mereka menganggap Nabi bodoh tentang urusan dunia. Ya, subhanallah. Padahal agama ini mendatangkan kemaslahatan, ajaran Nabi ini mendatangkan kemaslahatan bukan cuma urusan dunia, urusan akhirat aja, urusan dunia juga. Obat-obat diajarkan oleh Nabi, ya enggak? Ya, obat ini madu, abah sauda. Ya, tabarakallah. Bahkan Nabi makan korma netralisir pakai timun, panas dingin tuh, konsep panas dingin tuh. Ya. Konsep makan panas dingin. Tuh Nabi urusan dunia juga jadi ajarkan. Enak aja Nabi hanya urusan akhirat. Terus ya. Wa qawluhu mu'tarifin. Dan perkataan At-Tahawi, yang Tahawi mengatakan madamu bimajabi Nabi mu'tarifin, kan seorang yang sholat syahadat itu sudah dianggap Islam, gak boleh dikafirkan selama mereka mu'tarifin bimajabihin Nabi. Apa yang diboleh Nabi? Walahu bikulli maqalahu wa akhbara musaddiqin, dan membenarkan setiap apa yang Nabi kabarkan. Ya, mereka mengakui apa yang Nabi bawa, layak fi al-i'tiraf wa tasdik. Enggak cukup mengakui dan membenarkan apa yang Nabi bawa illa ala madzhabil murji'ah. Ya. Ya, ini. Kecuali dalam pandangan murji'ah. Bala budda ma'a dzalika minal amal bima ja'a bihi. Bahkan mesti mengamalkan apa yang Nabi bawa. Ya, apa syariat dari Nabi mesti dibawa. Wala budda minal ikhlas fi dzalik. Dan harus disertai keikhlasan. Ini beda madzhab Ahlussunnah dengan murji'ah. Ya, barakallahu fikum. Hukum Allah yang penting dibenarkan, enggak bisa diamalkan. Gitu. Wala nakhudhu billah wala numari. Ya, wala numari fi dinillah. Dan kita tidak nakhudhu yakhudhu. Apa maknanya? Berbicara melampaui batas. Ya, tentang Allah, dan kita tidak boleh numari, mendebat dalam agama Allah yang tidak punya makna dalam agama Allah. Tidak berdebat. Ya. Kata Syekh, la nakhudu billah bal nu'minu bihi bi wa bi sifati wasmaihi. Ya, kita tidak boleh melampaui batas dalam berbicara tentang Allah. Kita hanya wajib beriman padanya, sifat-sifatnya dan nama-namanya. Ya. Wala nu'awwiluha wa nasrifuha an zahiriha. Kita tidak boleh mentakwil, mentafsirkan dengan serampangan, mentahrif, memalingkan dari makna zahirnya. Wa na'ti bima'anin ma aradaha Allahu wala aradaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittiba'an li ahwa'ina wa uqulina al-khasirah. Ya. Dan juga kita tidak boleh ya mendatangkan makna-makna dari kita sendiri yang sama sekali enggak diinginkan oleh Allah, enggak diinginkan oleh Nabi, hanya karena mengikuti hawa nafsu kita dan akal-akal kita yang qasir, yang qasir, yang sempit. Wa hadza kufrun billahi azza wajal. Dan inilah kekufuran pada Allah azza wajal. Wa kadza fi dinillah la numari. Demikian pula dalam agama Allah kita tidak boleh numari. Ai la nujadilu. Kita tidak boleh berdebat. Wa naqul hadza nu'minu bih. Kita cukup katakan kita imani ini. Wa hadza natawaqqafu fil imani bih. Ya. Yang satunya lagi ini kita imani, sedangkan yang itu kita tidak memiliki sikap yang jelas dalam mengimaninya. Famada masabata fil kitabi wa sunnah falaysa fihi majalun lil khawdi. Ya, maka selama itu telah sabit, telah valid, tetap di Al-Qur'an dan sunnah, maka ya enggak ada majal, enggak ada peluang, enggak ada tempat bagi kita lil khawd untuk berbicara melampaui batas di otak-atik lagi. Ya, bal nu'minu bihi wa nusallimu. Bahkan kita mengimani dan berserah diri sepenuhnya. Wa in kana fi uqulina ma la yudriku hadza syai'a. Walaupun di akal kita itu ya, enggak memiliki perangkat yang bisa menjangkau hal itu. Fa uquluna qasiratun, akal kita sempit pendek. Wal kanat kamilatan ihtajat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Karena kalau seandainya akal kita sempurna, niscaya tidak akan lagi membutuhkan Nabi, ya enggak? Kita enggak butuh lagi. La mahtajat ila Nabi. Wala mahtajat al-bashariyatu ila Rasul. Ya, manusia enggak butuh lagi dong kepada Rasul. Padahal ala annal uqula qasiratun. Maka ini menunjukkan bahwa akal manusia itu ya dangkal, qasirah ya. Ya pokoknya sesuaikan lah terjemahannya, qasirah dangkal, sempit, bahasa kita apa itu? Akal ente pendek gitu. Nah. Qasirah uquluna qasirah, akal kita kuntet. Ya gitu kalau kita mau terjemahkan. Terserah mau pakai yang lain. Yang kuntet jangan tersinggung ya. Ala letoy ke sedotan. Walau la budda min irsali rusul. Ya harus diutus rasul karena kita butuh li ihqaqil haq. Ya. Untuk membenarkan kebenaran. Wa ibtalil batil, dan membatilkan kebatilan, menolak kebatilan. Kita butuh rasul. Kalau enggak butuh rasul, kita kayak apaan ini? Makanya di usul salasah, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yarzuq wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Itu nikmat dari Allah tuh diutus rasul. Alaihi salatu wasalam. Eh cukup deh ya. Mau lanjut? Nah, ntar harus Ustaz Yusufnya lewat. Hah? Ntar aja, habis dari Ustaz Yusuf lanjut lagi. Oh, Abdillah mengisyaratkan kita. Hah? Tadi senyum. Taib cukup. Subhanakallah. Dikseda la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim.